Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran rutin kita pembahasan kitab yang ringkas yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu, ya, yang berisikan nasihat-nasihat, demikian pula adab-adab yang seharusnya bagi setiap muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, untuk memperhatikannya. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, alhamdulillah telah kita terangkan apa yang dipaparkan oleh Syekh tentang hifdzur riayah, menjaga ilmu dengan apa? Riayah, perhatian dengan bentuk pengamalan. Jadi ada bentuk penjagaan ilmu itu dengan tulisan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan dicatat, ya. Maka sampai-sampai Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah itu mengatakan idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil haid. Kalau kamu dengar sesuatu dari ilmu ini, maka catat, walaupun kamu harus mencatatnya di dinding ataukah di tembok. Subhanallah. Apa yang disebutkan oleh para ulama ini jemaah sekalian menunjukkan arti penting untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan. Itulah cara mengikat ilmu agama. Ya, dicatat, ditulis, ya. Ini merupakan perkara yang sama-sama harus kita perhatikan, ya. Kemudian cara yang kedua dari cara menjaga ilmu agama adalah hifdzur riayah, menjaga ilmu agama tersebut dengan bentuk perhatiannya kita, dengan bentuk pengamalannya kita terhadap ilmu tersebut. Ya, ini penting juga untuk diamalkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Kata beliau, ya, di pertemuan yang lalu kita sambung, وليتقي المفاخرة والمباهاة به. Maka hendaknya waspada, berhati-hati seorang muslim dan muslimat, terlebih khusus para penuntut ilmu, hendaknya mereka waspada dan menjauhkan diri mereka dari apa? Al-mufakhara wal-mubaha, berbangga-banggaan dengan ilmu yang dia miliki. Wah, itu bahaya ya. Itu sudah melenceng dari niatan yang benar di dalam menuntut ilmu agama Allah. Kemarin telah kita paparkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, niatan-niatan yang benar ketika belajar agama, ketika menghadiri majelis ilmu, ketika belajar di depan para ulama, ketika menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, di darul-darul hadis, ya. Maka niatan-niatan yang benar tersebut harus kita perhatikan. Apa itu niatan yang benar dalam menuntut ilmu? Yang pertama, niatkan untuk apa? Mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri kita. Itu dulu, ya. Bahwa asal dirinya kita ini bodoh, ya, sadarkan dirinya kita bahwa kita itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, ya. Bahkan kita sampai detik ini masih sangat bodoh, masih sangat banyak perkara agama yang tidak kita ketahui, ya. Makanya kita belajar agama, kita menghadiri kajian-kajian ilmiah, kita rihlah menuntut ilmu dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita, ya. Raf'ul jahli an-nafs, mengangkat kebodohan dari diri. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli anil khalq, niatkan juga ketika belajar itu kita ingin mengangkat kebodohan dari manusia. Karena ketika kita mendapatkan ilmu agama, ketika ilmu kita bertambah, maka jangan batasi kebaikan tersebut untuk dirinya kita. Dakwakan, ajarkan, sebarkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut, ilmu yang telah kita ketahui tersebut, kepada manusia yang lainnya. Itu juga merupakan zakat dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian apa lagi? Hah, dari niatan yang benar di dalam menuntut ilmu? Hah? Masya Allah, barakallahu fiik. Niatkan ketika kita belajar dalam rangka apa? Ihya'ul ilm, untuk menghidupkan ilmu itu. Kan banyak sekarang orang yang lalai, banyak orang yang jauh dari bimbingan agama, ilmu-ilmu agama banyak terlupakan di tengah manusia. Maka tujuannya kita belajar untuk menghidupkan kembali ilmu agama tersebut di tengah umat ini. Kemudian yang keempat apa? Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Al-amalu bil ilmi, amalkan ilmunya. Ini ya, kalau datang menghadiri majelis ilmu, kalau pergi belajar, niatkan bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita catat itu untuk kita amalkan. Nah, kapan meleset dari tujuan-tujuan tersebut? Ya seperti ini al-mufakharah wal mubaha, berbangga-banggaan dengan ilmu yang dia miliki. Ini sudah melenceng dari niatan yang benar di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Sunan beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Ancaman untuk mereka-mereka yang ketika belajar melenceng dari tujuan dan niatan yang benar. Man talabal ilma, barang siapa yang belajar menuntut ilmu agama, yujariya bihil ulama, untuk menandingi para ulama, ya, untuk menandingi para ulama, au liumariya bihi sufaha, ataukah untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Sengaja dia belajar hanya dalam rangka untuk mendebat orang, ya, subhanallah. Au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih, ataukah agar perhatian manusia itu tertuju padanya. Na'udzubillah. Ya, ini nih saya tampil di hadapan publik hanya dalam rangka untuk menarik perhatian manusia. Na'udzubillah. Untuk orang-orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakhalahullah an-nar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam neraka Allah Rabbul Alamin. Jangan main-main jemaah sekalian. Ya, ini sedikit meleset dari niatan, maka amalan yang begitu mulia yaitu menuntut ilmu agama Allah itu ibadah yang mulia. Belajar itu ibadah yang mulia. Tapi kapan meleset dari niatan yang benar, maka akan menjadikan kebinasaan bagi pemiliknya. Subhanallah. Dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita menyembunyikannya di hadapan manusia, toh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam benaknya kita, di dalam hatinya kita, apa yang terbetik di dalam niatannya kita. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Kemudian kata beliau, wa ayakuna qasduhu fi talabil hadith nailar ri'asa wa ittikhadh al-atsba wa aqdan majalis. Niatan berbangga-bangga dengan ilmu tersebut yang dia maksudkan ketika belajar tersebut adalah untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan pengikut. Semangat kalau followernya banyak, ya, ya. Kalau berdakwah senang, kalau kajiannya banyak yang ikut, ya. Kalau banyak yang nonton di YouTube, senang dia, bangga dia, semangat dia, ya, semangat, semangat taklim ngajar manusia. Tapi giliran ketika dia ngajar dakwah, sedikit yang hadir langsung ciut, ya, langsung ciut semangat dia, langsung kendor semangat dia. Aduh, kayaknya gak usah lagi lah kajian di sini, sedikit yang hadir, ya. Aduh, kayaknya gak usah lagi lah live, ya, karena sedikit, ya. Na'udzubillah. Kita dakwah itu bukan untuk memperbanyak pengikut, tapi kita berdakwah untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah, mengingatkan manusia untuk mereka senantiasa taat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah itu untuk mengenalkan manusia agama Allah, bukan mengenalkan pribadinya kita, bukan untuk mengenalkan dirinya kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajak manusia, ajak manusia bukan untuk memperkenalkan dirinya kita, tapi apa? Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia, dakwakan agama ini, ila sabili rabbik, ke jalan agama Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan bekal, ya, yang penting untuk diketahui dan dipegang oleh setiap penuntut ilmu, terlebih khusus para dai dan kaum muslimin dan muslimat secara umum, ya, itu penting. Kemudian kemudian, kayaknya sudah tuh kemarin, ya. Kemudian kata beliau di sini, ya masuk di pembahasan yang baru. Poin 29, ta'ahudul mahfudat, menjaga, mengulang-ulang hafalan. Wah, penting, ya, penting, ya. Ta'ahudul mahfudat, mengulang-ulang dan menjaga hafalan. Apa yang kita pelajari itu, jemaah sekalian, jangan dibiarkan begitu saja. Itu kesalahan, ya. Belajar hari ini, misalkan belajar sorof, belajar nahwu, belajar akidah, belajar mustalah, ngerti, ya. Ketika diterangkan ngerti, ya. Setelah itu nggak merojaah lagi, ya. Datang lagi pelajaran yang baru, materi yang baru, tambah lagi, ngerti ya. Tapi yang kemarin lupa, ya, betul nggak? Ya, itu karena nggak mengetahui bagaimana metode ketika belajar. Kata para ulama, hayatul ilm bil mudzakarah, lengketnya ilmu itu dengan murojaah, ya. Jangan bersandarkan dengan pengetahuan kita ketika belajar di saat itu. Ya, bisa paham saat itu, tapi besok, lusa, satu pekan, hilang semuanya, tidak diingat lagi. Tapi ketika pelajaran tersebut, ketika hafalan tersebut diulangi, maka dia akan melekat. Kapan dibutuhkan, langsung keluar. Ya, itu kapan? Karena sudah melekat apa yang sudah dia hafalkan, karena sudah melekat apa yang telah dia pelajari. Ya, makanya sebagian para ulama itu mengatakan murojaah itu lebih penting dibandingkan belajar itu sendiri. Ya, murojaah itu lebih penting, mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari itu lebih penting dibandingkan belajar untuk pertama kalinya. Kita paham ini coba sekalian. Kenapa? Karena kapan ilmu tersebut tidak dimurojaah, maka akan mudah sekali untuk lepas dan hilang. Kata beliau, ta'ahad ilmat min waqtin ila akhar, maka jaga, ulang-ulangi ilmu kamu dari waktu ke waktu. Ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hafal itu harus diulang-ulangi. Ya, harus diulang-ulang. Jangan kita lihat, masya Allah, itu syekh, itu ulama, itu ustaz, kok sekali hafalannya. Itu kan sering diulangi, bukan sekali dan terjadi begitu saja, enggak. Karena diulang-ulang terus, ya, hafalan yang telah dihafalkan tersebut. Fa inna adama ta'ahud unwanu dhahab lil ilmi mahma kana. Karena tidak mengulang-ulang hafalan, tidak mengulang-ulang pelajaran, itu merupakan alamat tanda akan hilangnya ilmu agama, bagaimanapun ilmu yang kita pelajari itu. Ya, ya. Akan tetapi ungkapan Syekh Bakar Abu Zaid ini itu agak sedikit diluruskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, law abbara, jika sekiranya Syekh Bakar Abu Zaid menggunakan kalimat, ya, fa inna ahad adamat ta'ahud, ya, sababun li dhahabil ilm lakana aula. Sekiranya Syekh Bakar Abu Zaid itu mengatakan bahwa tidak menjaga ilmu, tidak mengulang-ulangi ilmu dan hafalan tersebut merupakan salah satu sebab hilang dan perginya ilmu, maka itu ungkapan yang lebih tepat. Ya, jadi jamaah sekalian, dari sini kita ketahui bahwa salah satu sebab hilangnya, lupanya kita terhadap ilmu yang telah kita pelajari, hilangnya hafalan kita, karena apa? Adamut ta'ahud, karena tidak pernah diulangi, karena tidak dimurojaah. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ta'ahadu hadzal Qur'an fa wallazi nafsi Muhammad biyadi lahu ashaddu tafallutan minal ibal fi uquliha. Jaga Al-Qur'an tersebut, maka demi zat yang jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tangannya, sesungguhnya hafalan Quran tersebut lebih cepat hilang, terlupakan, ya, dibandingkan ikatan, ya, ikatan yang terdapat pada sebuah unta. Maka betul-betul ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata beliau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama sahibul Qur'an faqara'ahu fil lail wan nahar dzakarahu." Ya. "Wa illam yaqum nasiyah." Jika penghafal Al-Qur'an tersebut membaca Al-Qur'an itu di dalam salatnya, ya, di siang harinya, malam harinya, maka sungguh hafalan tersebut akan senantiasa melekat pada dirinya. Kalau dia tidak baca, maka sungguh hafalan tersebut akan hilang. Ini juga merupakan salah satu tips agar hafalan Quran seseorang itu bisa melekat. Apa itu? Apa yang kita hafalkan, ya, baca dalam sholatnya kita, terlebih khusus dibaca di dalam sholat tahajudnya kita, di dalam sholat malamnya kita. Misalkan lagi hafal juz 30 surat An-Naba, ya, baca tuh di dalam surat, dalam apa, qiyamul lailnya, sholat tahajudnya. Aduh Ustaz, sering salah-salah. Gak apa-apa, ya, nanti terbiasa sering-sering, maka akan mudah insyaallah ta'ala, dan akan lebih sulit untuk terlupakan lagi. Jadi itu diantara tips-tips untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibal al-mu'aqqala in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sesungguhnya, ya, perumpamaan, permisalan penghafal Al-Qur'an itu seperti halnya permisalan pemilik unta yang terikat, mu'aqqalah, ya, terikat, ya. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia betul-betul menjaga untanya, dia betul-betul ikat, maka sungguh untanya tersebut tidak akan lepas, ya. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau dia tidak ikat, kalau untanya tersebut dilepas, dhahabat, maka tentu untanya tersebut akan pergi. Maka demikianlah dengan hafalan Al-Qur'an tersebut. Kalau kita tidak murajaah, kalau kita tidak sering-sering membacanya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka akan hilang, terlupakan hafalan tersebut. Yang jadi masalah kalau tidak ada hafalan Quran, ya, apanya yang mau hilang, ya, apanya yang mau melepas. Makanya harus hafal tuh, ya, minimal juz 30 lah, ya, ambil bagian, walaupun gak wajib hukumnya menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak mengambil bagian dalam hidupnya untuk menghafal Al-Quranul Karim, sebaik-baik ucapan Al-Quranul Karim, ya, ambil tuh, ya, mulai dari sekarang hafal satu ayat setiap harinya, dua ayat, tiga ayat, ya sesuai dengan kemampuannya kita, ya ambil bagian. Dulu di kalangan para ulama yang berkecimpung dalam ilmu hadis, ya para perawi-perawi itu termasuk sebuah aib kalau mereka itu tidak menghafal Al-Quran. Maka disebutkan itu dalam terjemah mereka, biografi mereka, karena la yahfazul Quran. Subhanallah, sampai segitunya. Walaupun enggak wajib hukumnya, tapi bagi para ulama terdahulu tidak menghafal Al-Quran tersebut merupakan sebuah aib, sebuah kelemahan. Sampai ditulis tuh, ya. Misalkan dia seorang imam, seorang fiqh terpercaya, wa kana la yahfazul Quran, akan tetapi dia tidak menghafal Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, nasihat untuk kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, baik di tempat ini maupun dimanapun berada, mari sadarkan diri kita untuk mengambil bagian menghafal kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jangan putus asa, tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan ke arah kebaikan. Ya, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesungguh-sungguhannya kita. Wa rawahu syaikhani wa malikun fil muwatta, dan diriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, demikian pula Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab beliau Tamhid, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna man lam yata'ahad ilmahu dhahaba anhu ay man kana. Ya, maka kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, maka di dalam hadis ini katanya terdapat keterangan, ya terdapat keterangan orang-orang yang tidak menjaga ilmunya, ya malam yata'ahad ilmahu dhahaba anhu ayyu man kana. Siapa yang tidak mengulang-ulang ilmu yang pernah dia pelajari, siapa yang tidak pernah mengulang-ulang hafalan yang telah dia hafalkan, ya, maka akan hilang ilmu tersebut siapapun dia. Subhanallah. Siapapun dia. Ya, bagaimanapun kuat hafalan orang tersebut, kalau dia enggak mengulang-ulang hafalan yang pernah dia hafalkan, maka akan hilang ilmunya tersebut. Li'anna ilmahum kana dzalikal waqt Al-Qur'an la ghair. Karena ilmu mereka di saat itu adalah Al-Qur'an, bukan yang lainnya. Subhanallah. Wa idza kana al-Qur'anu al-muyassar lidzikr yadhhab illam yata'ahad fama dhannuka bi ghairihi min al-'ulum al-ma'hudah. Ya. Katanya, kalau saja Al-Qur'an yang telah dimudahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai peringatan untuk kita, untuk diingat oleh kita, itu bisa hilang, bisa terlupakan kalau tidak dimurojaah, ya, tidak diulang-ulangi, maka bagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Al-Qur'an sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ingat, untuk kita jadikan pelajaran. Kalau saja Al-Qur'an yang sudah dimudahkan oleh Allah bisa terlupakan apabila tidak dimurojaah, tidak diulang-ulangi, maka bagaimana lagi keadaannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Tentunya akan lebih mudah hilang, akan mudah terlupakan. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa khairul ulumi ma dhabita asluhu واذكر فرعه وقاد إلى الله عز وجل ودل على ما يرضاه. Maka sebaik-baik ilmu itu adalah apa yang dihafal kaidah-kaidahnya, apa yang diingat cabang-cabangnya, dan bisa membimbing orang tersebut, membawa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dalla ala ma yardahu, dan bisa membimbingnya, bisa mengarahkannya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik ilmu yang bisa membimbing kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa kemudian mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian lainnya dari kalangan para ulama, kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa ila dhullin masiruhu. Maka setiap kemuliaan yang tidak dikuatkan, tidak dibangun di atas pondasi ilmu, maka akhir dan kesudahannya adalah kehinaan. Subhanallah. Ya, kemudian ucapan ini diberikan ta'liq, diberikan catatan ringan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, hadhil maqulatu alal aglab, ucapan ini itu secara kenyataannya memang banyak terjadi, bahwa setiap kemuliaan yang tidak dibangun di atas ilmu agama, maka ujung-ujungnya adalah kehinaan. Ya, ini secara umum kebanyakannya demikian. Kemuliaan yang didapatkan tanpa didasari ilmu agama, maka akhir dari kesemuanya itu adalah kehinaan. Kenapa? Itu menunjukkan kepada kita semuanya akan pentingnya ilmu agama. Orang-orang yang dengan hartanya, ya, dia sedekahkan hartanya tersebut, tapi tidak didasari dengan ilmu agama, mulia enggak dia? Mulia. Sementara di hadapan manusia, tapi ujung-ujungnya adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu demikian pula, ya, mulia dia di hadapan manusia, akan tetapi ketika dia tidak membangun dasar dakwahnya tersebut, pengajarannya tersebut di atas niatan yang benar, tidak didukung dengan ilmu agama, maka kehinaan yang akan dia dapatkan. Demikian selanjutnya, bahwa setiap kemuliaan tersebut yang tidak didukung dan tidak dibangun dengan ilmu agama, maka ujung-ujung dan kesudahannya adalah kehinaan. Ini jemaah sekalian, barakallahu fikum, apa yang bisa kita paparkan di malam hari yang berbahagia ini. Singkat kata, mari untuk kita semuanya mengulang-ulang, memurojaah apa-apa yang telah kita pelajari selama ini. Mari kita semuanya untuk rajin-rajin memurojaah, menjaga, mengulang-ulang hafalan-hafalan yang telah kita hafalkan, baik itu Al-Quran secara khusus, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan para ulama, kaidah-kaidah, dawabit, semuanya yang telah kita dapatkan. Mari kita murojaah agar kemudian apa yang telah kita pelajari tersebut tidak hilang, tidak pergi dengan sia-sia. Ya, sayang berapa banyak waktu yang kita pakai untuk belajar, untuk menghafal, kemudian hilang begitu saja. Ya kan, coba sekalian, sangat disayangkan kalau katakan, oh iya, dulu saya pernah hafal, dulu, ya, dulu pernah hafal, ya, bukan patokannya dulu yang sekarang, ya, dulu pernah hafal tuh Ustaz, dulu, bukan yang sekarang. Ya, jadi sekali lagi, mari bangkitkan semangat kita untuk kembali menghafal apa-apa yang memberikan kebaikan untuk diri kita dan agamanya kita.